Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ثم استوى إلى السماء فسوَّهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, kata beliau, lama dzakara jalla wa ala annahu qadirun ala al-ihya wa limatah, tatkala Allah telah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk menghidupkan dan mematikan, bayyana minnatahu 'ala ibad. Maka di sini dalam ayat ini 29 Allah menjelaskan anugerah pemberiannya kepada hamba-hamba. Biannahu khalaqa lahum ma fil ardi jami'a. Bahwasanya Allah telah menciptakan untuk mereka ya semua yang di bumi. Huwallazi khalaqa lakum. Dialah ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian. Lakum di sini lamnya ada dua makna. Mana awal untuk penjelasan ibahah, lil ibahah. Ya Allah ciptakan untuk kalian, yakni mubah, boleh untuk kalian semua yang di bumi. Kubihat lak atau abah tulak, artinya mubah. Yang kedua untuk ta'lil, jadi dia yang telah menciptakan bumi liajlikum, untuk kalian, untuk kalian, dan mubah untuk kalian semua yang di bumi ini. Sehingga yang sudah kita baca gitu. Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata juga tadi sebutin Taimin fi hadzal ayah al-karimah, ayat yang mulia ini dalil ala annal asla bil asya libahah wa taharah. Bahwasanya hukum asal yang ada di dunia ini untuk kita, untuk hamba Allah, untuk manusia itu mubah dan suci. Mubah halal, boleh dimakan, diminum, dan suci hukum asalnya, selama tidak ada dalil yang menerangkan haramnya dan najisnya, yaitu mubah, halal, dan suci. Karena semuanya diciptakan untuk kita, mubah untuk kita. Ini lam pada lakum itu lita'lil dan lilibah. Summa istawa ila sama, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala istawa ila sama. Saudara-saudara sekalian dirahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya lafaz istawa itu di dalam Quran ada tiga makna. Yang pertama, istawa dalam keadaan tidak diiringi dengan huruf untuk ta'addi. Istawa tanpa ada istilahnya huruf jar untuk menjadi kalimat ta'addi. Kalau ini maka bermakna kamal, bermakna tamam, sempurna. Sebagaimana firman-Nya, walamma balagha asyuddahu wastawa. Wastawa di sini ini kamula, telah sempurna, telah sampai saatnya dan telah sempurna. Yang kedua, istawa mu'adda, yakni ada setelahnya huruf ala. Istawa ala Ar-Rahman ala as-istawa, ala setelahnya atau sebelumnya. Istawa ala al-ars atau ala as-istawa. Seperti ini, maka mananya adalah ala wartafa'a. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Yang ketiga, yang sedang kita baca di sekarang, istawa ada setelahnya ila. Istawa ila sama. Nah, ini sebagai menukil Ibnu rahimahullah, ada dua pendapat para ulama sunnah. Ada yang mengartikan istawa ketika mu'adda dengan ila juga artinya ala wartafa'a. Dan sebagai ulama kita menyatakan, iya, kalau istawa itu mu'adda huruf setelahnya itu ila, maka mana itu adalah qasada. Seperti diantaranya setelah pada saat rahimahullah, kata beliau, wataratan takun bi makna qasada kama idza uddiyat bi ila kama fi hadhil ayah, sebagaimana dalam ayat ini. Ya, summa istawa ila sama ini summa qasada ila sama, kemudian ya menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat, Allah pun menciptakannya, menyempurnakan ciptaannya dengan tujuh langit. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada segala sesuatu maha mengetahui. Ini ayat yang ke-29. Pada yang pertama, ayat ini kata Sayyidina rahimahullah ta'ala adalah minnatullahi ta'ala ala ibadihi. Ini adalah anugerah Allah kepada hambanya. Menerangkan, menyebutkan minnahnya, mengingatkan akan anugerah yang Allah berikan, memberi Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bian khalaqalahum ma fil ardi jami'a, di mana Allah telah menciptakan untuk mereka semua yang di bumi ini. Fakullu syai'in fil ardi fa innahu lana walhamdulillah, semua yang di bumi itu untuk kita walhamdulillah. Rasulullah bin rahimahullah, wala ajab, yang mengherankan. Ajab itu bisa bermakna kagum, bisa bermakna ingkar. Kalau bermakna ingkar berarti heran. Yang mengherankan, anna minan nas, ada sebagian orang, man sakhara nafsahu, ada yang mau menghinakan dirinya, lima sakharallahu lahu, kepada sesuatu yang padahal Allah telah menundukkannya untuk dia. Maksudnya dunia. Dunia itu telah tundukkan untuk kita, Allah ciptakan untuk kita. Tapi ada, kata beliau, sebagian orang yang heran, yang aneh, itu malah mau menghinakan dirinya kepada dunia, padahal dunia itu ditundukkan oleh Allah untuk dia. Bahadama dunia, dia malah menjadi budak dunia, walam takhdumhu, bukan dunia yang membantu dia, itu dia menjadi khadamnya dunia. Wasara akbar hammi dunia, sehingga yang menjadi perkara pentingnya di hidup ini adalah dunia. Jamul mal wa tahsilul jah, mengumpulkan harta yang meraih kedudukan-kedudukan emas badari. Ini yang mengherankan kata beliau. Padahal Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia untuk dia, bukan untuk dia menghinakan dunia, menghinakan diri kepada dunia. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, annal asla fi kulli ma fil ardi halil. Hukum asal pada semua yang di bumi ini adalah halal. Kalau dalam istilah beliau tadi, bahasa beliau, mubah dan ibahah dan tahar. Isi Ibnu Taimin, halal. Min asyarihi wa miyahi wa thimarihi wa hayawan. Ya, pohon-pohonnya, airnya, buah-buahannya, hewan-hewannya, hukum asalnya adalah halal. Hadhihi qa'idah 'azimah. Sehingga kata beliau, wabinan ala hadha, berdasarkan kaidah yang agung ini, bahwa semua itu halal hukum asalnya. Law anna insanan akala syai'an min asjar. Kalau ada seorang memakan satu pohon tertentu, satu jenis tanaman tertentu, pohon tertentu, faqala lahu ba'dunas, ada orang bilang, hadha haram, ini haram. Fal muharrim yutalab bidalil, maka yang menyatakan haram dituntut untuk datangkan dalil. Iya. Kenapa? Karena hukum asalnya yang di bumi ini mubah, halal, suci. Barang siapa yang menyatakan haram, menyatakan najis, menyatakan tidak boleh, harus datangkan dalil. Demikian juga, walau anna insanan wajada ta'iran yathiru parama wa sabah wa ma tu'akalah, dia dapatkan ada burung terbang, kemudian dia iya mungkin menembaknya atau yang memanahnya, kena, kemudian ya tentunya dia baca bismillah, dia sembelih atau mungkin meninggal, dia mati telah disebut ditembaki dengan baca basmalah, menembak dengan basmalah, kemudian makan. Kemudian ada orang bilang, had haram, ini burung haram. Fal muharrim yutalab bidalil, yang menyatakan haram dituntut bawakan dalil. Kenapa? Karena hukum asalnya hewan-hewan, pohon-pohon, air-air, buah-buahan itu halal, kecuali yang ada dalilnya. Sehingga berani menyatakan haram harus bawakan dalil. Yang ketiga, ta'kidu hadal umum. Ta'kid, penegasan umumnya sesuatu yang halal di dunia ini, di bumi ini, yaitu jami'an dengan ma. Ayatnya, huwallazi khalaqalakum ma. Ma itu dalam ilmu usul termasuk kalimat yang bermakna umum. Siyaghah min siyaghil umum dalam ilmu usul adalah ma, man, ma. Yang kedua ditambah dengan jami'an. Jami', takid lagi. Ya. Ma itu sudah umum ditambah dengan jami'an, semuanya. Sehingga sekali lagi hukum asalnya itu halal, mubah, ya, suci kecuali kalau ada dalil. Barang siapa yang menyatakan mengharamkan apa yang di bumi ini, dari pepohonannya, minumannya, airnya, pakaiannya, menyatakan ini haram, ini najis, maka harus bawa dalil. Di antara beliau sebutkan juga rahimahullahu taala, kata Syaikh Ibnu rahimahullahu taala, dia menunjukkan bahwasanya annas samawat sab', langit itu ada tujuh. Yang berikutnya menunjukkan kamal khalaqis samawat, sempurnanya penciptaan langit, fasawwahunna. Yang berikutnya menunjukkan isbat umum ilmillah, menunjukkan umumnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, bikulli syai'in alim. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anasykurullah ala hati nikmah. Dan tentunya sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, arkan syukur 3. Dengan kalbu, dengan lisan, dengan jawarih. Dengan kalbu meyakini, mengakui semua ini adalah datang dari Allah, Allah memberikannya. Dengan lisan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama tersebut. Dan dengan jawarih yakni menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nahsya wa nakhaf. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala bi kulli syai'in 'alim. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Fa idza kana Allahu 'aliman bi kulli syai'. Jika Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, hatta ma nukhfi fi sudurina. Sampai pun yang kita pendam di dada-dada kita, Allah Maha tahu. Maka ini mengharuskan kita untuk menjaga diri. Jangan sampai ya kita membuat murka Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, dengan apa yang dalam isi hati kita. Au jabarana dzalik, ketika kita tahu Allah itu bikulli syai'in 'alim, dia mewajibkan kita anahtarisa mimma yughdibullah azza wajalla. Kita menjaga diri dari apa yang membuat murka Allah azza wajalla. Sawa'un fi af'alina, apakah dalam perbuatan kita, au fi afwalina, dalam ucapan-ucapan kita, akwal kita, au fi dhamai qulubina. Ya, Allahu a'lam. Sholawat.